Alhamdulillah, Masya Allah, kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz, bagaimana kita menjaga amalan kebiasaan di malam hari untuk dikerjakan di pagi hari dengan tidak bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya perangai yang keras, kurang sabar dalam mendidik anak-anak. Sikap saya ini dipengaruhi oleh pendidikan orang tua saya kepada saya, yang juga suka marah dan sering menyalahkan saya. Saya sedih berkali-kali. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap saya ini. Tapi berkali-kali juga ketika anak rewel atau nakal, sikap saya itu pun kembali muncul. Saya tidak bisa mengendalikan emosi. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya sudah berusaha memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah berusaha melupakan perlakuan buruk ibu saya. Saya tidak ingin perangai buruk ini juga melukai hati anak-anak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, kalau engkau tahu bahwa perlakuan orang tuamu dulu mempengaruhi kamu sekarang, maka kamu harus berpikir, kalau engkau bersikap seperti ibumu, nanti anak-anakmu akan mengikuti dirimu. Sesungguhnya pendidikan anak yang paling bagus, yang paling bagus adalah contoh teladan yang baik. Lihatlah, kalau orang tua biasa memanggil dengan kasih sayang, sini sayang, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kata-kata yang baik, dan seterusnya, akan ditiru oleh anakmu. Lihat saja. Padahal kamu tidak merasa mengajari dia. Tetapi subhanallah, cara berbicaranya, cara mengucapkannya, persis seperti ibunya, seperti bapaknya. Sehingga hendaklah kita memberikan contoh teladan yang baik, bersikap sabar terhadap anak-anak. Ittaqullah fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah pada anak-anak kalian. Mereka itu anak kecil. Mereka bukan orang yang dewasa, maka jangan samakan dengan dirimu. Sesuatu yang besar bagi kamu, mungkin bagi anak-anakmu bukan besar. Artinya, seperti kalau seorang bapak ibu melempar gelas, ya, mungkin kamu akan berkata, "Ush, ini ada kejadian besar, sampai melempar-lempar gelas." Tapi bagi anak-anak, tidak seperti itu. Dia gak ngerti. Dia akan lempar saja, kemudian terjadilah pecahnya gelas tersebut, mengagetkan seisi rumah. Tetapi anak tadi tidak mengerti apa-apa. Bahkan dia sendiri ikut kaget. Kok seperti itu ya jadinya? Kok jadi pecah? Dan itu contoh yang sederhana. Masih banyak lagi perkara-perkara lain. Sehingga jangan engkau membayangkan kalau ini anak nantinya dan besarnya akan jadi anak yang durhaka karena... Jangan. Mengapa? Cara berpikirnya masih anak-anak. Masih butuh banyak dimaklumi. Sampaikan padanya, jangan nak nanti pecah. Jangan nak nanti begini. Dan seterusnya. Dengan bahasa yang lembut pada anak-anakmu. Kalaupun terpaksa harus marah, maka ketika berumur di atas 7 tahun atau di atas 10 tahun, maka Nabi menyatakan wadribuhum wahum abna wa ashri sinin, pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Itu pun dengan pukulan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak menjadikan sebab pada cacat pada anak tersebut. Baik, yang paling bagus wallahu ta'ala alam, dengan telapak tangan yang ringan, tidak dengan alat, atau kalau dengan alat, sapu lidi, dan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ayyub, Nabi Ayyub kepada istrinya, ketika Allah menyatakan bahwa aku melihat istrimu adalah orang yang sabar. Tetapi karena engkau bernazar ingin memukul 100 kali, maka ambillah 100 lidi, pukullah sekali. Tidak menjadi apa-apa pada dirinya. Tetapi barakallahu fikum, kalau dengan emosi, ini yang saya peringatkan berkali-kali, jangan emosi. Kalau dengan emosi, akan terjadi sesuatu yang berlebihan. Walaupun mukulnya dengan lidi, tapi kalau dengan gemes dan marah, khawatir terlalu keras dan kemudian terjadi luka pada tubuhnya. Barakallahu fikum, sehingga itu adalah anakmu, itu adalah darah dagingmu, itu adalah bagian dari dirimu sendiri, sehingga hendaklah mendidiknya dengan kasih sayang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustadz, mau tanya. Kebiasaan di daerah saya, jika seseorang butuh uang, maka dia menggadaikan tanahnya atau kebunnya. Dan pihak yang meminjamkan uang akan menggarap tanah tersebut serta mengambil semua hasil panennya sampai uangnya dikembalikan. Apakah ini termasuk riba? Jazakallah khair atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Telah ijma' para ulama dengan memegang satu riwayat. Jadi para ulama sepakat ijma' dengan memegang satu riwayat, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua pinjaman yang memberikan keuntungan, maka itu riba. Sekarang saya tanya, orang tadi ketika meminjamkan uangnya kepada orang kedua, yang kemudian dia menyerahkan tanahnya, dapat keuntungan atau tidak? Si peminjam uang atau yang orang yang meminjamkan uang mendapatkan faedah atau tidak? Dia mendapatkan faedah, yaitu memanfaatkan tanahnya. Maka itu adalah naf'un. Kata para ulama, naf'un itu manfaat, tidak hanya dalam bentuk uang, termasuk manfaat dalam bentuk kesempatan menggarap tanah. Termasuk bahkan kalaupun jasa tidak boleh. Misalnya berkata, saya pinjam kepada kamu uang sekian, selama saya belum bayar, saya akan kerja padamu tanpa digaji. Itu kan memberikan keuntungan dalam bentuk jasa, juga tidak boleh. Karena kaidahnya, saya ulangi, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan, mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika ana pernah diajak foto keluarga, ana terpaksa ikut, dan ketika itu kakak ipar ana saat mengajak ana foto bilang, sini foto, gak apa-apa kan? Belum ana menjawab. Ketika itu ana takut hendak menjawab, lalu keburu sudah difoto. Ketika itu ada acara keluarga, jadi suasana ramai, dan ana sekarang merasa menyesal atas hal itu. Sekarang masih terbayang dan terpikir, Ustaz, akan dosa anak ini. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Nah, tidak, bertobat kepada Allah Ta'ala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dan kalau engkau mampu untuk menghilangkan gambar tersebut, hilangkan gambar tersebut. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Karena hukum gambar sangat jelas haramnya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat la'anallahul musawwirin, Allah melaknat para pembuat-pembuat gambar makhluk hidup. Demikian pula hadis yang lain, ya Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat asyaddu adaban yaumul qiyamah al musawwirun, yang paling keras adabnya nanti yaumul qiyamah adalah para musawwir, pada pembuat-pembuat gambar. Ikhwan bin Azzaqullah, para ulama tidak mengecualikan kecuali beberapa perkara saja. Jadi kecuali ketika ada hajat pembuktian atau persaksian. Jadi foto yang dikecualikan adalah pada pembuktian atau persaksian, seperti bukti-bukti dan persaksian pada KTP, paspor dan sebagainya. Bahkan Syekh bin Baz juga menyatakan, kalau ada seorang yang dicari penjahat dan sebagainya, memberikan menunjukkan fotonya, itu juga boleh. Atau sebaliknya, orang yang hilang, tolong carikan, maka disebutkan atau ditunjukkan fotonya, itu yang dikecualikan ketika ada daruratnya, ada hajatnya. Kalau tidak, kembali kepada hukum asal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, bismillah, afwan mau tanya, penggunaan kalimat qaddarullah atau qadarullah atau qaddarullah, dari ketiganya mana yang benar? Dikarenakan anda melihat ketiganya banyak digunakan. Jazakumullah khairah. Wa iyyakum jazakumullahu khairah. Sesungguhnya itu dua bukan tiga. Pertama, qaddarullah. Kedua, qadarullah. Perhatikan yang pertama dengan ditasdidkan pada huruf dal. Qaddarullah. Kalau ditasdidkan pada huruf dal, maka ro-nya dibaca fathah karena dia fi'il. Qadarullahu. Allah menakdirkan. Yang kedua, qadarullahi. Itu tanpa tasdid. Qadarullah. Qadarullah, qadarnya adalah takdir. Lafaz Allahnya sebagai mudhaf ilaih, mudhaf dan mudhaf ilaih. Sehingga dibaca dengan qadarullahi. Kalau tadi, qadarullahu. Adapun yang ketiga, qadarullah itu tidak ada. Artinya kalau qadaru itu salah. Karena yang benar kalau qaddara maka itu adalah fi'il madhi dan harus dengan fathah. Qaddarallahu. Allah sebagai pelakunya atau Rabbul Jalalah sebagai fa'ilnya. Qaddarallahu. Yang kedua qadarullah. Di antara kedua ini yang lebih tepat, yang lebih benar wallahu taala alam adalah yang kedua, qadarullahi. Sebab hadisnya menyatakan jangan kalian mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga kalau pakai qadarullah akan bermakna Allah menakdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah bahwa perkara ini semuanya takdir Allah. Berarti dia adalah masdar. Qadarullah. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga jangan lupa luruskan kalimatnya. Ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan tetapi dengan takdir Allah terjadi, maka kamu katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya memelihara hewan seperti burung secara ilegal yang dilindungi oleh undang-undang? Akan tetapi kita merawatnya dengan penuh kasih sayang, diberi pasangan dan dikembangbiakkan. Jazakumullah khairan, kasiran wa barakallahu fikum. Amin. Wa iyyakum jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Walaupun niatnya baik, masya Allah, agar binatang atau hewan peliharaan yang dilindungi tadi agar menjadi lebih banyak, diternakkan, dibiakkan, tetapi tetap harus dengan izin. Biasanya, kalau engkau ingin menernakannya dan memperbanyaknya, hewan-hewan yang dilindungi tadi akan diizinkan untuk kau pelihara, kalau untuk dikembangbiakkan, karena akan membantu kelestarian binatang tersebut atau hewan peliharaan tersebut. Sehingga izinlah. Sehingga nanti akan dikeluarkan surat khusus izin untuk memeliharanya dan ada sertifikat khusus bahwa engkau diizinkan untuk memelihara jenis hewan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adapun secara syar'inya boleh kita memelihara hewan-hewan peliharaan dengan syarat diberi makan. Ketika ada seorang yang mengurung kucing tidak diberi makan, maka Nabi menegurnya. Kamu punya dua pilihan. Ima kamu beri makan, wa imma kamu lepaskan dia untuk mencari makan sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemudahan pada urusan kita semua. Amin. Amin. Afan Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya mendaftar GoFood dengan cara memberikan foto diri sambil memegang KTP? Karena seperti yang kita ketahui saat ini masih dalam pandemi. Untuk berdagang secara offline sepi qadarullah. Dan banyak ikhwah yang menggunakan GoFood. Tapi persyaratan harus memberikan foto diri sambil pegang KTP. Atas jawabannya ana ucapkan jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sepertinya yang ini adalah apa yang sudah kita singgung tadi. Pada perkara-perkara pembuktian, persaksian dan sebagainya perlu ada foto, ada hajat di sana, ada daruratnya, maka itu yang termasuk dikecualikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, disebutkan dalam hadis tentang larangan menisbahkan hujan kepada bintang yang merupakan syirik kecil. Pertanyaannya, bintang yang dimaksud apakah bintang secara mutlak atau bintang-bintang tertentu? Karena sering Ana dapati sebagian dari teman Ana mengucapkan kalimat, "Wah, malam ini bintang tak terlihat. Sepertinya hujan akan turun nanti malam." Atau, "Malam ini bintang terlihat. Sepertinya hujan tidak turun nanti malam." Dengan alasan katanya, karena jika bintang tampak di malam hari adalah tanda langitnya cerah, tidak ada awan mendungnya. Jika kalimatnya seperti ini, bolehkah diucapkan? Jazakumullah khaira. Wa iyyakum jazakumullah khaira. Apa yang dicontohkan di sini tidak termasuk yang dilarang dalam hadis. Mengapa? Karena itu hanya mengungkapkan keadaan yang sedang terjadi. Seperti kalau di siang hari kita melihat awan yang mendung, kita menduga mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Maka kita cepat-cepat mengambil pakaian-pakaian dari jemuran, kita cepat-cepat bersedia payung dan sebagainya. Karena memang ada tanda-tanda akan hujan, itu pun belum bisa dipastikan. Sehingga kita hanya berbicara dengan bahasa, bisa jadi akan hujan sebentar lagi. Karena terlihat mendung tadi. Kalau malam hari, mendung itu tidak terlihat. Tapi bisa dilihat dari apakah awannya, apakah bintangnya tertutup oleh awan atau tidak. Kalau bintang tidak terlihat, berarti tertutup awan. Kalau bintangnya terlihat, berarti tidak tertutup awan. Barakallahu fikum. Tetapi yang dilarang adalah mengkaitkan hujan tersebut dengan bintang-bintang. Bahwa karena bintang ini muncul, terjadilah hujan. Terjadilah musim penghujan. Ketika bintang ini belum muncul, dikatakan bahwa tidak akan terjadi atau tidak mungkin akan turun hujan dan seterusnya. Ikhwanuddin a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika setelah salat fajar di atas bekas-bekas hujan, kata Nabi, Allah berfirman pada hari ini. Kalian tahu apa kata Allah pada pagi hari ini? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun wa kafir." Hamba-hambaku pagi ini ada mukmin, ada kafir. Seorang yang berkata, "Mutirna bifadlillah." Kita mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah. Maka orang itu mukminun billah wa kafirun bil kawakib. Orang itu beriman pada Allah dan dia mengingkari bintang-bintang. Sebaliknya siapa yang berkata, "Mutirna binau'i kadza." Kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Maka dikatakan bahwa dia kafirun billah wa mu'minun bil kawakib. Dia kafir kepada Allah dan dia beriman pada bintang-bintang. Catatan penting, barakallahu fikum. Pendengar Radio Indosiar yang kami hormati. Termasuk mengkaitkan dengan bintang adalah mengkaitkan dengan bulan-bulan. Oh, karena bulan Desember kita dapat hujan. Karena kita sudah masuk bulan Januari, hujan sehari-hari, maka kita mendapatkan hujan. Ini juga termasuk. Sini kecil. Mengapa? Karena gak ada kaitannya dengan Januari atau Februari. Gak ada kaitannya dengan bulan apapun, dengan bintang apapun. Kapan Allah kehendaki hujan, akan hujan. Walaupun di bulan Maret atau April atau Mei. Karena mereka biasa bilang, Maret itu hujan berhenti. Maret berhenti. Begitu. Tidak mesti. Kalau Allah ingin menakdirkan hujan, hujan Maret pun, hujan April, Mei, Juni, Juli, sepanjang tahun hujan, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Maka ketika turun hujan, disunnahkan untuk menyatakan, "Mutirna bifadlillah." Kami mendapatkan hujan dari Allah, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan pada kami tuangan yang bermanfaat. Sukya rahmah, la sukya azab. Tuangan rahmat, jangan tuangan azab. Allah Ta'ala alam bersawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum penyiar Indosiar. Ustaz, Anda mau bertanya. Waalaikumsalam. Gimana hukum penghasilan orang yang membuat konten YouTube? Seperti contoh dia membuat konten cara menanam pertanian dan semisalnya. Kemudian dari YouTube-nya ini dibayar oleh pihak sponsor iklan ke pihak Google. Kemudian Google membagi keuntungan ke YouTuber. Jazakallahu khair atas jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Secara umum, menjual jasa kebaikan adalah halal. Menjual jasa kejelekan, ya haram. Sehingga siapa yang menjual konten-konten bermanfaat yang halal, tidak mengapa. Tetapi siapa yang menjual konten-konten yang haram, yang jelek, yang mengajarkan sesuatu yang tidak berakhlak, maka tentunya itu adalah haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya, afwan, kalau Anda melahirkan yang keempat, sudah seminggu pembukaan tidak nambah, terus dokter cek saya ada kekurangan, jadi ambil tindakan melahirkan secara sesar. Saya berdosa tidak, Pak Ustadz, dengan ikuti cara dokter? Saya sampai sekarang merasa dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Afwan minta balasannya, Pak Ustadz. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang seperti ini, barakallahu fikum, sama sekali tidak bisa disalahkan dan bukan satu dosa. Kita tidak punya ilmu tentang kedokteran, tidak memiliki ilmu tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi kalau dia lahir normal, sehingga kita percaya penuh dengan ahlinya. Idza usidal amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau kita serahkan urusan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Sehingga biarkan kita serahkan pada ahlinya. Ahlinya adalah dokter. Kalau dokter menggambarkan pada kamu bahayanya, maka turuti saja. Daripada kemudian engkau berbicara tanpa ilmu, kemudian terjadi binasa atau terjadi kecelakaan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ini akhirnya karena kesalahan kita sendiri. Tayyib. Allahumma illa alla nusaddiq bihadat tabib. Kecuali kalau kita kurang percaya dengan dokter tersebut, maka tidak mengapa kita ke dokter lain. Kalau kita bandingkan ke dokter yang kedua dan ketiga ternyata sama, ya berarti kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka bahwa ini berbahaya. Kalau berbahaya, dalilnya sangat banyak yang menunjukkan kita harus menghindari bahaya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu pada kehancuran. Jangan kamu berkata, biar saja mati ya mati, udah takdir Allah. Tidak boleh demikian. Berupaya dulu untuk selamat. Berupaya dulu untuk kamu bisa lahir sehat, anaknya juga sehat. Kalau ternyata qadarullah wa ma syaa'a fa'al, ditakdirkan yang lain, maka itu yang harus kita terima dengan ikhlas. Karena itu Allah menakdirkan dan kita sudah berupaya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, sesi kajian Al-Muhafadah alal Akmal dan pertanyaannya sudah selesai kita bacakan. Semoga kebiasaan amal-amal soleh kita tetap langgeng ya, dengan istiqomah. InsyaAllah Allah menerimakan amalan-amalan ibadah kita. Amin. Barakallahu fikum. Akhir kata, kami bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.